Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita kembali pada kesempatan sore hari ini berkumpul dalam majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokah kepada kita semuanya dan pahala yang melimpah. Amin. Terutama bagi para santri yang datang dari jauh, para thullabul ilmi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kedatangan para pencari ilmu, Rasul mengatakan marhaban bi thalibil ilmi. Selamat datang wahai para pencari ilmu. Bukan hanya sampai di situ, tetapi Rasul memberitahukan keutamaan para pencari ilmu. Beliau mengatakan wa innal malaikata tahuffuhum bi ajnihatihim. Karena sesungguhnya para malaikat mereka menaungi sayap-sayap mereka bagi para talibul ilmi. Tahuffuhum, beberapa ulama menerjemahkan dan mengitari. Tahuffuhum meliputi, mengrumuni para talibul ilmi. Asy-Syaikh Muhammad Ibni Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Namun sebelumnya, niki suaranya jelas mboten Pak? Kados mandan ngebas banget apa nggih? Niku dilirihaken mohon Mas. Nggih. Wong mriki suarane pun seru. Ngene, nah, dilirakne kemon ben tambah jelas. Hadirin yang kami muliakan, Syekh Muhammad Ibni Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala belum menyebutkan majlis atau berkumpulnya manusia dalam sebuah majlis yang paling mulia adalah majlis ilmu. Majlis yang paling mulia di muka bumi ini adalah majlis ilmu. Kemudian beliau menyebutkan dalil. Apa dalilnya? Dalilnya adalah majlis yang ada di muka bumi ini yang didatangi oleh para malaikat hanyalah majlis ilmu. Tidak ada majlis yang lainnya. Satu-satunya majlis yang dikerumuni oleh para malaikat, yang dinaungi oleh para malaikat adalah majlis ilmu, di mana mereka ridha dengan para talibul ilmi dan ridha dengan ilmu yang mereka cari. Sebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibul ilmi." Ridhan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat mereka mengepakkan sayap-sayap mereka bagi para pencari ilmu. Kenapa? Karena para malaikat ridha dengan para pencari ilmu. Sebutkan dalam riwayat, karena para malaikat ridha dengan apa yang mereka cari, itu berupa ilmu Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ini menunjukkan bahwa malaikat mengerumuni. Sebutkan dengan lafaz yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa majtama'a qaumun fi baitin buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa anzalat alaihimus sakinah wa ghashiyat alaihimur rahmah wa hafatilhumul malaikatu wa dzakarallahu fiman indahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tidaklah beberapa orang berkumpul dalam salah satu majlis di antara majlis-majlis di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca Al-Qur'an. Mereka mengkaji isi Al-Qur'an, memahami tentang Al-Qur'an dan tentunya tentang As-Sunnah juga. Kecuali akan turun pada mereka ketenangan. Kenapa tenang? Karena ketika kita mengerti ilmu, jiwa kita akan tenang. Dalam perihal halal haram umpamanya, kita tahu ini halal, kita tahu ini haram, maka ketika kita makan, jiwa kita tenang, tidak ada keraguan. Ketika kita beramal di atas ilmu, bagaimana salat Nabi dari takbir sampai salam, kita mengilminya, kita pernah mengkajinya, maka mantap hati kita tanpa ragu ketika takbir bagaimana, ketika ruk bagaimana, apa saja yang dibaca. Segala sesuatu ketika dibangun di atas ilmu, maka itu akan menimbulkan as-sakinah, ketenangan. Bisa difahami? Ini yang dimaksudkan. Ketenangan hati, kemantapan jiwa, karena segalanya dibangun di atas al-ilmu. Ya? Di antara kita ada yang langsung begitu datang ke majelis ta'lim, langsung tenang. Tenang banget. Orang gerak-gerak pak, nindang klok. Niku tenang banget niku pak, kan terus keselan kerjaan dia nge, maka taklim lah dan turun nak anak. Niku ketenangan yang bukan itu yang dimaksudkan pak, itu terlalu tenang dengan pak. Hadirin yang melakukan, yang kedua wahafat humul malaikat wa dawasyat humul rahmah. Yang kedua, Allah akan limpahkan kepada mereka yang datang di majlis ta'lim kasih sayangnya, rahmatullah, kasih sayangnya, yang mana syarat masuk dalam surga meraih rahmatullah. La yanju ahadukum bi'amalih. Qalu wa ma anta ya Rasulullah? Qala wa ma ana illa ayyatagammadiyan Allah birahmati minhu wa fadl. Tidak seorang pun di antara kalian selamat dari neraka. Sebutkan dalam sebuah riwayat, tidak seorang pun di antara kalian masuk ke dalam al-jannah semata hanya mengandalkan amal ibadahnya saja. Mereka bertanya, tidak pula engkau wahai Rasulullah? Qala wa ma ana, tidak pula aku illa kecuali yatahammadani Allah. Allah telah melimpahkan kepadaku keutamaannya dan kasih sayangnya, rahmahnya. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipastikan masuk dalam surga karena limpahan rahmatullah dan keutamaannya, fadlullah, ya Allah berikan kepada beliau. Bahkan beliau orang nomor satu. Mana dalilnya beliau orang nomor satu masuk dalam al-jannah? Hadis yang sahih disahkan Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Jami', "Kumtu 'inda babil jannah fastaftihu." Aku berdiri di depan pintu surga. Kemudian aku meminta untuk dibukakan pintu surga itu kepada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga pintu surga itu. Faqala man anta? Malaikat itu bertanya, siapakah engkau? Fakultu Muhammad. Aku katakan, aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka malaikat tersebut menyatakan, bika umirtu walan aftau li ahadin qablak. Untuk mula aku diperintahkan membuka pintu ini dan aku belum pernah membuka pintu ini untuk seorang pun sebelummu. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang pertama kali masuk ke dalam al-jannah adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Perhatikan. Sebabnya adalah beliau mendapatkan limpahan rahmah, limpahan fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita untuk bisa meraih surga harus mendapatkan rahmatullah, caranya dengan mengikuti Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam, mengamalkan amalannya beliau, berakidah dengan akidah beliau, mengkaji ilmunya beliau, memahami manhajnya beliau dengan talabul ilmi tentunya. Ketika kita sudah mengerti ilmu beliau dan kita mengamalkannya, berarti kita berada di atas gerbong yang membawa kita menuju al-jannah, karena depan kita Rasul dengan para sahabat. Maka kita yang mengikuti jejak langkah mereka dengan sebaik-baiknya, kita berharap kepada Allah beserta dengan mereka fil jannah. Amin. Ya? Maka marilah kita talabul ilmi agar kita bisa mengerti ilmu yang sahih, ilmu yang benar, dan kita bisa beramal dengannya, dan kita bisa meraih rahmatullah. Dan di antara sebab meraih rahmatullah adalah datang ke majlis ta'lim, sehingga tidak cukup hanya dengan mendengarkan audio saja. Karena Nabi kita menyebutkan wa majtama'a, dan tidaklah berkumpul, berkumpulnya itu penting, berkumpulnya itu penting. Beberapa bulan yang lalu kita tidak pernah berkumpul, kenapa? Karena wabah. Hukum asalnya hadirnya kita ke majelis salim, perjalanan dari rumah ke sini, itu dinilai ibadah. Sebagaimana kita mengetahui hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu bihi tariqan al-jannah. Barang siapa yang menempuh ngertos Pak? Apa bahasa Jawanya menempuh? Nggih, menempuh. Angel niku Jawanya malah Pak. Menempuh perjalanan dari rumah menuju ke masjid untuk talabul ilmi, Allah akan mudahkan dengan sebab engkau menempuh jalan perjalanan tersebut, jalan menuju dalam surga. Allah akan mudahkan bagimu jalan menuju ke surga. Sehingga penting kita berkumpul ya kaum muslimin, jangan dianggap sepele, langkau gampang streaming. Streaming dulu yang jauh-jauh sana Pak, orang-orang yang jauh sana. Kadang-kala luar Jawa mungkin mendengarkan, lah orang pernah sidik kok streaming. Cilong edek-edek streaming, jewer bae kupinge Pak. Geng rokna nang kene sanggah langsung. Hah, jangan seperti itu. Manfaatkan kesempatan berkumpul dengan ikhwan agar kita tetap istiqamah di atas dakwah sunnah ini. Liqa al-ikhwan, bertemu dengan ikhwan itu memberikan kesemangatan tersendiri, terlebih lagi mendapatkan siraman ilmu. Kemudian yang ketiga dari hadis yang tadi kami sampaikan, wa hafadumul malaikatu, para malaikat meliputi mereka. Hafad artinya meliputi, meliputi mereka, mengerumuni mereka, datang di majlis salim itu bersama kita. Walaupun kita tidak melihatnya, namun kita mengimani hadis ini. Ini menunjukkan majlis salim yang paling mulia adalah majlis yang paling mulia di muka bumi ini adalah majlis salim, dikarenakan para malaikat menghadirinya. Kemudian yang berikutnya yang keempat, keutamaan talabul ilmi disebutkan dalam hadis ini adalah wadzakarahumullahu fiman indahu. Allah memuji-muji nama-nama orang yang hadir di majlis salim di hadapan para malaikat-malaikatnya. Zakarahumullah, Allah sebutkan mereka yang hadir di majlis salim, yang berkumpul di salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebut nama-nama mereka, sebut nama jenengan satu persatu di hadapan para malaikatnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka Allah berbangga dengan hamba-hambanya yang talabul ilmi. Allah memuji, Allah menyanjung hamba-hambanya yang mencari ilmu. Maka mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka-mereka yang mendapatkan empat hal ini. Amin. Sehingga ahlan sahlan wa marhaban, selamat datang para talabatul ilmi, para santri-santri. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan terselamatkan kita dari kesesatan. Karena manfaat talabul ilmi itu manfaat yang terbesar ya kaum muslimin, di antara manfaat-manfaat yang ada dari talabul ilmi adalah mengarahkan kita, memberitahukan kepada kita siratul mustaqim, jalan yang benar, dan menyelamatkan kita dari siratul jahim, jalan ke neraka jahim. Itu fungsi kita talabul ilmi. Sehingga antum yang datang dari jauh ke sini adalah untuk itu. Pelajarilah baik-baik ilmu yang disampaikan ustaz. Ya? Hafalkan, karena antum talibul ilmi, hafalkan agar ilmu itu engkau bisa menyimpannya. Sudah pernah kami sampaikan tahapan mencari ilmu. Yang pertama apa dulu? Ini sebelum Ramadan. Iskelalen dereng berarti Pak Niupa. Ungsiming seminggu wingi wis kelalen apa dereng Ramadan. Yang pertama adalah asumtu, diam. Yang pertama adalah diam. Engkau kalau di majelis salim diam. Jangan ngobrol, jangan ngomong-ngomong. Karena dengan engkau bicara terputus perhatianmu. Maka talabul ilmi ditumbuh yang pertama adalah diam. Bahasa Arabnya as-sumtu, engkau diam. Jangan ngobrol. Ya. Yang kedua apa? As-sam'u, mendengar. Duduk di majelis ta'lim hendaknya mendengar, karena itu adalah cara sampainya ilmu kepada kita. Kalau bicara, ngobrol, berarti tidak perhatian. Di antaranya tidak mendengar. Demikian pula kalau diam, tapi ngantuk. Mendengar bonten pak? Bonten. Ya, dia sedang ada di alam lain. Bonten teng masjid lagi turun iku. Boten mireng, berarti tidak berhasil dalam talabul ilmi. Yang pertama harus diam. Yang kedua as-sam' mendengar. Yang ketiga al-fahmu, berusaha untuk memahami, berusaha untuk mengerti apa yang disampaikan. Dibacakan ayat, terjemahnya apa? Dibacakan hadis atau ucapan para ulama, terjemahnya apa? Intinya apa? Diserap, difahami, sehingga mengerti. Oh begitu, mengerti. Seperti bab yang sedang kita baca dalam kitab Lamadul Mansur, bab tentang apa? Kewajiban memuliakan para sahabat semuanya, dan dilarangnya mencela para sahabat atau berbicara tentang kejadian yang terjadi pada mereka. Bab ini panjang, ini nukilan-nukilan para ulama panjang, ayat hadis telah kita baca. Minimalnya paham dari kesimpulan yang disampaikan. Yang berikutnya setelah paham, al-hifdhu, berusaha untuk menghafalkannya, menghafalkan ilmu. Sehingga para talabatul ilmi, para santri terutama, kita tekankan untuk menghafal agar bisa meraih ilmu. Ilmu itu diraih dengan dihafal. Ya mas ya? Enak? Ilmu itu diraih dengan apa? Dihafal. Dulu disebut kelam para ulama, la yuhsalul ilm, la tuhsalul ilm illa bil hifzi. La yuhsalul ilm illa bil hifzi. Tidaklah akan diraih ilmu itu kecuali dengan dihafal. Nek jenengan angsal arto 100 ribu atau 1 juta, Disimpan mboten, Pak? Hah? Disimpan mboten? Simpan teng pundi? Teng dompet, teng saku, teng tas. Bali-bali nggawa duit. Entuk duit ora bi, entuk ki alhamdulillah rezekine. Tapi kalau nyeningan dapat duit untung 100.000 dibuang. Untung 100.000 dibuang. Ketulung matakoni nang sing wadon, bi, entuk duit ora? Entuk ning tek buang. Ning dibuang. Emang-emang temen. Nah, orang yang talabul ilmi itu meraih ilmu. Meraih ilmu. Hadis tentang keutamaan ilmu tadi yang kami sampaikan, meraih ilmu. Wow. Ning lah ora diapalen apa? Dibuang sama jenengan. Ngerti mboten? Ngerti. Apa? Apa ya dalilnya ya? Apa dalilnya? Lupa. Nah, dengan sebab lupa itu berarti jenengan tidak punya ilmu. Gurumu dengetok. Berarti para bapak itu hanya terbatas pada al-fahmu. Ya wis mendinglah daripada ora. Jenengan tak belapak, mending daripada ora. Ya. Kalau santri harus berlanjut pada al-hifdzu. Harus hafal. Karena dia datang dari jauh untuk itu. Dia harus memiliki itu, dia harus menyimpan itu. Dia harus membawa ilmu itu pulang. Sehingga ketika sampai dalam rumah di luar Jawa sana ditanya, "Mana ilmumu?" "Ilmumu di hafalanmu." Al-ilmu ma fi sudur. Ilmu itu adalah apa yang ada dalam dada. Walaysa ma fi sudur, bukan yang ada dalam buku. Yang ada buku hafalkan, simpan di hafalanmu, simpan di hatimu. Engkau membawa ilmu. Saya datang ke Jawa untuk cari ilmu. Mana ilmu yang kamu dapat? Ini. Bukunya banyak, kemudian hafalannya juga banyak. Ilmunya engkau bisa bawa pulang. Tidak ketinggalan di Pernasi di sini. Ya, gitu. Setelah itu engkau berusaha mengamalkannya. Setelah mengamalkannya engkau berusaha untuk menyebarkannya. Al-amal bihi wa nashru da'watu ilaih. Yang terakhir, ilmu itu bukan untuk sendiri, tapi ilmu itu dicari untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan orang lain. Nabi mengatakan apa? Yuballighu syahidul ghaiba. Hendaknya seorang yang ada sekarang ini belajar menyampaikan kepada orang yang tidak ada, berusaha menyampaikan. Ini kewajiban bagi seorang yang memiliki ilmu. Balighanni walau ayah, sampaikan ilmu. Walaupun satu ayat dariku, sampaikan ilmu, sampaikan ilmu. Bisa difahami? Kalau bapak sampai tingkatan mana? Diam, leres diam, Pak. Saya alhamdulillah menang kabeh. Mudah-mudahan ibu-ibu juga menang. Kadang-kadang ibu-ibu anu ora keton sipake. Sing dobrolna malah dagangan, kayak tuku nang ndi kiye. Ulakane pira. Lagi ngaji pikirannya dagangan, Pak. Mojok ada komunitas para pedagang ibu-ibu. Mudah-mudahan tidak. Diam, kemudian mendengarkan, kemudian memahami. Adapun menghafal, ini tingkatan lebih. Minimalnya memahami, mengerti. Begitu ya, Pak, ya. Alhamdulillah. Ini mukaddimah supaya mudah-mudahan antum semuanya, kita semuanya semangat dalam talabul ilmi. Kemudian kita akan lanjutkan pelajaran kita Lamuddin Mansur. Ada harapan dari ikhwan kita tadi, siapa? Untuk kita mengulang kembali dari awal kitab ini. Lama, Pak. Ini sudah 237. Mau diulangi dari awal lagi? Ini sudah berapa tahun ini belajar ini? Bertahun-tahun, COVID saja 2 tahun kok, Pak. Nah, kita lanjut saja ya. Kita lanjut saja, masih bab yang sama. Bab tentang kewajiban memuliakan para sahabat, menghormati para sahabat, dan larangan untuk mencela mereka. Hadis yang telah kita baca adalah ucapan Nabi, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencela sahabatku. Tiga kali belum menyebutkan kalimat itu, "La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi." Fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahdihim wa la nasifahu. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, yakni demi Allah. Law anna ahadakum, kalau ada seorang di antara kalian, anfaqa, berinfak, mithla uhudin zahaban, emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, sungguh pahalanya tidak akan bisa menyamai pahalanya para sahabat ketika mereka bersedekah. Mudda ahadihim wala nasifahu, yani mud itu satu reokan, kalau dua reokan itu so' satu reokan atau setengah reokan, setengah ini ya, tangan. Ini reokan apa bahasa Indonesianya, Mas? Ini muridnya dari luar Jawa ini. Ngisen nggih. Mboten sami paham bahasa Jawa nggih. Angel niki. Kadang kala kula senenge bahasa Jawa. Nggih pun mboten apa. Sereokan begini. Ngambil sahabat, ngambil kurma segini. Sedekahkan. Atau mengambil gandum segini, satu kaf, satu telapak tangan. Perbandingannya, sahabat itu dibandingkan dengan orang yang berinfak emas sebesar gunung Uhud, itu pahalanya lebih berat sedekahnya sahabat walaupun satu tangan segini. Ini lebih berat sedekahnya, nilainya, pahalanya daripada orang yang bersedekah emas. Emas loh, bukan kurma atau gandum, bukan beras, emas. Segunung Uhud lagi. Wong emas segram saja dibandingkan dengan beras secemat begini lebih mahal mana, Pak? Ya emas, emas segram niki sebidan sini Pak. 900 ribu mungkin nggih. Nah, ini beras niki paling pinten pergini. Tetapi ketika sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam bersedekah dengan satu mud, ini nilainya lebih berat, lebih besar daripada orang yang bersedekah emas segunung Uhud besarnya. Berapa ton itu emasnya, tetap lebih berat sedekahnya sahabat. Bisa difahami hadirin, itu keutamaan yang tidak akan mungkin seorang pun menandingi, apalagi melampaui. Itu tidak mungkin. Kita telah masuk pada beberapa ucapan sampai yang terakhir. Ada yang tahu? Nomor 238 seingat saya. Nggih, Mas. Nggih. Wa qala aidan, berkata juga. Siapa yang berkata? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita akan bacakan pada kesempatan ini ucapan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Faman takallama fi hadzal bab ay madhhu ashabati aw qadhun fihim bi jahlin أو بخلاف ما يعلم أو بخلاف ما يعلم كان مستوجبا للوعيد ولو تكلم بحق لقصد الهوى أو لا لوجه الله أو ليعارض به حقا آخر لكان أيضا مستوجبا للذم walil iqabi. Anda perhatikan ucapan ini. Barang siapa yang berbicara tentang para sahabat dalam hal memuji sahabat atau mencela sahabat. Dalam bab ini berbicara tentang para sahabat. Bijahlin, bicara tentang sahabat tetapi tanpa ilmu. Dia tidak mengerti. Bicara tentang sahabat begini ini tanpa ilmu. Bijahlin. Karena maka orang ini mustajiban lil'id. Kata beliau mustajiban. Apa maksud mustajiban? Pasti. Termasuk orang yang mendapatkan ancaman. Ancamannya apa diantaranya? La'anallahu man sabas sahabat. Allah melaknat seorang yang mencela sahabat. Terancam dia. Mencela sahabat itu hukumnya kaum muslimin bisa sampai tingkatan murtad. Ada beberapa hukum. Yang pertama mencela sahabat yang berkaitan dengan ilmu yang mereka bawa. Maka berarti celaan ini bukan kepada sahabatnya tetapi kepada Al-Quran dan As-Sunnahnya. Maka murtad pelakunya. Mencela sahabat dari sisi fisik umpamanya. Maka ini tidak sampai memurtadkan tetapi ini dosa besar. Dosa besar. Mencela sahabat fisiknya umpamanya pendek, kecil atau kurus. Engkau mencelanya, maka ahl bid'ah itu. Tidaklah mencela sahabat kecuali itu sebagai tanda dia adalah ahlul bid'ah. Adapun ahli sunnah adalah orang-orang yang mencintai sahabat, memuji, menyanjung, menghormati, memuliakan para sahabat semuanya. Ya, sehingga kalau ada orang yang mencela sahabat, apapun itu bentuk celaannya, siapapun namanya seorang sahabat itu, selama dia adalah sahabat, maka itu sebagai tanda fulan ahlu bid'ah, bukan ahlu sunnah. Faham dom? Ya, sehingga sangat berat hukumannya. Walatakan lama, sekarang yang kedua kata beliau. Tadi yang pertama, sekarang yang kedua. Kalau ada orang yang berbicara tentang sahabat, bihaqin, dengan kebenaran, yakni dia punya ilmu, dia mengerti ilmunya, dia mengerti kebenaran tentang hal itu, namun tujuannya adalah hawa nafsu, bukan dalam rangka mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala, atau dalam rangka tujuannya adalah untuk menentang kebenaran yang ada pada pihak lain, maka hal itu pun memastikan dia tercela dan mendapatkan iqab. Misal saya beritahukan, seorang berbicara tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya benar Ali bin Abi Thalib, masya Allah dia muliakan, dia hormati, keutamanya Ali bin Abi Thalib banyak. Tetapi dari sisi lain dia hendak mencela sahabat Muawiyah umpamanya bin Abi Sufyan, atau dia hendak mencela sahabat yang lain, memuji sahabat yang lain, pujiannya benar, tetapi bukan dalam rangka mencari wajah Allah, tetapi dalam rangka ingin mengkritik sahabat yang menyelisih Ali umpamanya. Ini hukumnya haram. Sehingga kita memuji, menyanjung, menghormati, memuliakan semua sahabat tanpa terkecuali selama mereka adalah apa? Sahabat. Wa man 'alima ma dalla 'alaihi al-Qur'an wa sunnatu min as-sana'i 'ala al-qaum wa ridallahi 'anhum wa istiqaquhum al-jannah wa istiqaqihim al-jannah wa annahum khairu hadhihi al-ummah allati ukhrijat lin-nas lam yu'arid hadha al-mutayaqqin المعلوم بأمور مشتبهة. Anda mendengarkan kalimat ini. siapa saja yang mengetahui ilmu yang ada dalam Al-Quran was Sunnah tentang kemuliaan sahabat, pujian Allah terhadap para sahabat, yang Allah sebutkan dengan kalimat a'addallahu lahum jannah, Allah siapkan surga bagi mereka, pujian sabiqunal awwalun, Allah puji mereka, muhajirin wal ansar. Siapa yang mengetahui pujian Allah terhadap para sahabat, demikian pula Rasulnya memuji para sahabatnya, dan dia tahu Allah telah ridha kepada mereka, dia pun tahu dengan pasti Allah dan Rasulnya menjamin surga bagi mereka, surga bagi mereka, dan mereka para sahabat adalah manusia yang terbaik yang Allah munculkan di tengah-tengah umat manusia. Maka orang yang seperti ini, misal kita alhamdulillah sudah dengan ta'lim yang telah kita lewatkan, kita mengerti dengan baik ilmunya, pujian Allah, pujian Rasul, jaminan surga bagi mereka, kita tahu ilmu ini dengan pasti, tentunya hal yang demikian jangan engkau kalahkan dengan mendengarkan berita-berita yang penuh dengan kedustaan. Oh, sahabat begini. Tidak. Saya lebih yakin dengan firman Allah daripada berita kebohongan tentang para sahabat ini. Saya lebih yakin dengan sabda Nabi, para sahabat adalah mulia. Adapun yang kamu sampaikan, ini tercela. Kadang kau mencela sahabat. Saya lebih yakin dengan ucapan Rasul daripada berita yang datang darimu. Jangan malah engkau kalahkan, ayat engkau kalahkan, hadis engkau singkirkan demi mendengarkan kisah yang menyudutkan para sahabat, mencela para sahabat. Jangan. Bisa difahami hadirin? Kata beliau di sini, lam yu'arid hadzal mutayaqqin, tentunya dia tidak akan mengalahkan, membenturkan sesuatu yang dia telah yakini dalam anas tentang pujian Allah dan Rasulnya kepada para sahabat dengan bi'umurin mustabihatin, dengan berita-berita yang syubhat-syubhat. Minha ma la yu'lam sihatuh. Di antaranya berita yang berkaitan dengan sahabat, beritanya tidak sahih. Beritanya tidak sahih. Ya. Wa minha ma tabayyan kadzibuhu. Di antara berita yang ada yang berkaitan dengan para sahabat, tentang kejadian yang ada pada para sahabat, perang Siffin, perang Jamal di antaranya, berita itu diketahui dengan pasti kedustaannya. Wa minha ma la yu'lam kaifa waqa. Di antara kisah-kisah itu yang ada dalam buku-buku sejarah yang menyudutkan para sahabat, tidak bisa diketahui bagaimana itu terjadinya. Orang menulis sejarah itu versi. Tahu versi, Pak? Menurut siapa? Kalau versinya Syiah, sejarah sahabat otomatis mencela Abu Bakar, Umar, Utsman, mencela para sahabat kecualinya beberapa saja. Mengkafirkan para sahabat. Kalau versinya orang sufi, orang mereka menghina sahabat semuanya karena mereka berkepentingan. Apa kepentingannya mereka? Memasukkan bid'ah-bid'ah. Sehingga kalau para sahabat itu sudah tidak terpercaya, umat akan dibawa kepada amalan yang mereka bikin. Semua ahli bid'ah jatuh pada celaan kepada sahabat. Karena kalau kaum muslimin mengikuti para sahabat, mengharuskan mencontoh sahabat, berarti kaum muslimin tidak akan mau dengan bid'ah. Karena bid'ah itu tidak ada rawinya dari sahabat. Kecuali itu diketahui palsunya riwayat itu. Bid'ah tidak ada dalilnya. Mereka berkepentingan mencela sahabat. Sehingga kalau kamu membaca dalam buku-buku sejarah, kok isinya mencela Muawiyah umpamanya? Wah, ini buku enggak beres. Mencela sahabat Umar, wah ini Syiah. Mencela sahabat ini, wah ini Nawasib. Nawasib cabang kiri Nasibah. Mencela sahabat, wah ini Qadariyah. Begitu ya kaum muslimin, hati-hati. Dulu saya pernah belajar itu. buku sejarah, tapi tidak perlu saya sebutkan namanya. Di awalnya sirah Nabi sampai beliau hijrah, sampai menaklukkan kota Mekah, sampai berbicara di terakhir begitu mencela sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, mencela sahabat, bahkan Aisyah dicela olehnya. Oh, buku ini buku sisipan Syiah, karena Syiah mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha. Na'udzubillah min dzalik. Salah buku. Kalau kita tidak belajar manhaj salaf dalam perkara ini, kesalahan itu akan tercokol di kepala kita dan kita mengiyakan dan membenarkan isi buku itu. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah Allah selamatkan kita dengan kita menjadi seorang ahlu sunnah salafi dan kita membaca buku-buku yang seperti ini. Hati-hati sekali, hati-hati sekali. Buku sejarah itu tinggal versi siapa yang menulisnya. Yang berikutnya, وَمِنَّا مَا يُعْلَمْ عُذْرُ الْقَمْفِ. Di antara kisah-kisah sejarah yang ada yang berkaitan dengan para sahabat, diketahui di situ ada udhur yang syar'i. وَمِنْهَا مَا يُعْلَمْ تَوْبَتُهُ مِنْ. Di antara mereka, di antaranya kisah yang ada, para sahabat telah bertobat darinya. وَمِنْهَا مَا يُعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ مِنْ الْحَسَنَاتِ مَا يَغْمِرُهُ. Di antaranya para sahabat memiliki kebaikan yang sangat besar yang bisa menghapus itu semuanya. Jadi kalau terjadi, saya ambil contoh kisah Abi Balta'ah, Abdullah bin Abi Balta'ah, saya lupa depannya, Ibn Balta'ah. Ada yang ingat? Nanti di murajaah ya, saya agak lupa. Sahabat ini mengirimkan berita ke saudara-saudaranya yang ada di kota Mekah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menyerang kota Mekah, membocorkan rahasia pertempuran Ibnu Abi Balta'ah, ya, Ibnu Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan kepada Nabi, "Da'ni ya Rasulullah adribu 'unuqahu." Wahai Rasulullah, biarkan aku, izinkan aku untuk memenggal kepala orang ini. Kenapa? Karena dia membocorkan rahasia penyerangan ke kota Mekah. Maka Rasul mengatakan, "La ya Umar, la. La tadri inna Allah tala ala ahli badrin." Tidak wahai Umar, engkau tidak tahu wahai Umar, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan kepada ahli badrin, ini sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, Allah mengatakan apa kepada mereka, para sahabat-sahabat Rasul yang ikut perang Badar? Allah mengatakan, "I'malu ma syi'tum waqad ghafartu lakum." Silakan kau berbuat semaumu. Sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Alhamdulillah kita tidak dapat ini, Pak. Ngimudan, Pak. Alhamdulillah kita tidak dapat ini. Lakukan semaumu. Sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Apa yang ada di pikiran jenengan berarti, Pak? Dosa tok, maksiat tok, mumpung diampuni. Niku pikiran kelenjengan, Pak. Kalimat ini diberikan oleh Allah kepada sahabat-sahabat yang sejumlah 300 sekian belas orang yang menyertai Nabi dalam perang Badar. Ibnu Abi Balta'ah itu termasuk dari sahabat yang ikut perang Badar. Perbuatannya beliau ini membocorkan penyerangan ke kota Mekah. Ini pasal besar ini. Dosa besar ini. Tetapi Nabi melarang Umar untuk membunuhnya. Apalagi membunuhnya, mencelanya dilarang. Ini sahabatku ini, ahli Badr ini. kesalahannya membocorkan rencana penyerangan ke kota Mekah ini kecil dibandingkan dengan ampunan Allah yang Allah berikan kepadanya. Kebaikan Ibnu Bibaltah sangat besar, termasuk pasukan perang Badar. Yang dengan ini para sahabat, terutama Al-Badr, apapun yang mereka, kalau mereka melakukan sebuah kesalahan, itu telah diampuni. Demikian pula dengan muhajirin secara umum. Mereka memiliki kebaikan hijrah. Itu menjadikan sebab mereka dipastikan ahlul jannah. Sehingga dosa-dosa, kalau seandainya mereka ada yang berbuat dosa, yang namanya sahabat manusia biasa, tetap ada kesalahan-kesalahannya. Tetapi kesalahan itu telah diampuni dengan sebab keutamaan yang ada pada mereka. Al-hasanat yudhibna sayyiat. Ini ayatnya. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan. Al-Ansar juga demikian. Mereka adalah kaum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijamin sebagai ahlul jannah. Sehingga kalau ada berita yang miring tentang mereka sampai pada telingamu, maka ucapkanlah mereka memiliki keutamaan, memiliki amalan ibadah, memiliki pahala yang mampu untuk menghapus kesalahan itu. Bisa dipahami hadirin? Masya Allah. Faman salaka sabila ahli sunnati istaqama qaluhu. Barang siapa yang menempuh jalannya ahlu sunnah dalam perihal yang berkaitan dengan para sahabat, istaqama qaluhu, akan lurus ucapannya, akan benar ucapannya, tidak akan salah. Wa kana min ahlil haqqi wal istiqamati wal i'tidal. Maka dia akan menjadi ahlu sunnah, ahlul haq, orang yang istiqamah dan adil dalam berbicara tentang sahabat. Tidak ghulu berlebihan sebagaimana Syiah dalam memuliakan Ali bin Abi Thalib. Tidak pula kita jafa merendahkan sahabat satupun, tidak. Tetapi kita sesuai dengan al-haq, Al-Quran wa sunnah. Wa illa hasala fi jahlin wa naqdin wa tanakudin. Kalau engkau tidak mengikuti jalannya para sahabat dalam berbicara tentang, kalau engkau tidak mengikuti jalannya ahli sunnah dalam berbicara tentang para sahabat, maka engkau akan berbicara di atas kebodohan, kalimat yang bertolak belakang, dan bahkan pencelaan dan penghinaan. Kahali haula'i rafidha ad-dullal, sebagaimana kondisinya kaum rafidha syiah yang mencela para sahabat. Hadirin sekalian, ini yang bisa kita bacakan dalam kesempatan kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada nomor ke-239 insyaallah. Demikian, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.